Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid dan kita akan memasuki akhir dari bab yang kelima, yaitu dalil yang ketiga, bab yang membahas tentang kewajiban berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan, mengajak kepada sunnah dan melarang perbuatan bid'ah, mengajak kepada ketakwaan dan melarang perbuatan maksiat. Kita masuk dalil yang ketiga. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, walahuma an Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sebelumnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Beliau berasal dari kaum Ansar, dari suku Khazraj. Beliau adalah sahabat yang masyhur, wafat tahun 88 Hijriah, dan ketika itu umur beliau sudah lewat 100 tahun. Subhanallah, beliau adalah anak muda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar terjadi di abad ke-7 Hijriah melawan orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Sungguh benar-benar aku akan beri, sungguh benar-benar aku akan berikan bendera kepemimpinan perang besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memenangkan pertempuran besok dengan kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang di malam tersebut mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya, berdiskusi, mereka penasaran siapa yang hendak diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu gadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Maka ketika masuk waktu pagi, mereka pun bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka berharap dialah yang akan dianugerahkan bendera kepemimpinan perang tersebut. Faqala, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali ibn Abi Talibin?" Mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki 'ainayhi. Maka dikatakan kepada beliau, Ali sedang sakit mata. Fa'arsalu ilaih fa'utiya bihi. Maka mereka pun mengutus orang menjemput beliau. Didatangkanlah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi ainai. Lalu beliau meludah kedua matanya. Wada'a lahu dan mendoakannya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Maka ia pun sembuh seketika seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Fa'atahu royah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada beliau. Waqala, kemudian beliau bersabda, unfuth ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal islam. Majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di halaman benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka yang merupakan hak Allah di dalam agama Islam. Fawallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Inilah jemaah sekalian hadis yang ketiga dari bab yang kelima, dan ini hadis yang terakhir di dalam bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, kewajiban berdakwah kepada la ilaha illallah atau kepada tauhid, kepada Islam. Baik. Dalam hadis yang mulia ini banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pertama-tama kita petik terlebih dahulu yang terkait dengan pembahasan kita, dengan bab kita. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan berdakwah. Keutamaan berdakwah yang sangat agung, yaitu pahalanya yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jemaah sekalian, kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada seluruh harta dunia yang paling berharga. Bukan hanya sekedar dari unta merah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan unta merah hanya karena unta merah itu adalah hewan yang paling berharga bagi orang-orang Arab dahulu. Mungkin kalau bagi kita biasa saja, mau merah kek, mau putih kek, sama saja kalau disembelih, ya sama hasilnya. Tapi bagi mereka dahulu itu hewan yang sangat berharga. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullah, sekedar untuk pendekatan agar mereka memahami bahwa pahala itu lebih besar daripada harta dunia yang paling berharga, bahkan lebih besar daripada dunia dan isinya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dunia dan isinya ini akan musnah, sementara nikmat di akhirat akan kekal abadi. Jadi satu nikmat di akhirat sedikit pun tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Nikmat dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Dan Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang yang dulu di dunia dia adalah yang paling menderita, yang paling sengsara. Lalu dia dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan, yaitu dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan kembali. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan penderitaan hidup atau kesulitan hidup ketika di dunia? Dia mengatakan, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Jadi, satu atau sekejap berada di surga, itu bisa membuat kita lupa dengan semua penderitaan hidup kita. Walaupun kita adalah orang yang paling menderita di kehidupan dunia ini. Jadi, tidak ada apa-apanya semua kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan sekejap berada di surga atau satu kenikmatan di surga. Jadi bukan maksud Nabi SAW hanya lebih baik daripada unta merah, tapi dari seluruh kenikmatan dunia atau dari seluruh kenikmatan dunia yang paling berharga. Jadi subhanallah, inilah keutamaan berdakwah. Kita menjadi sebab hidayah untuk seseorang, maka pahalanya sangat besar sekali. Ditambah lagi, itu bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Sebagaimana telah kita bahas di awal, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Makin banyak yang kita ajarkan kebaikan, makin banyak yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, maka sebanyak itu pula pahala kita. Kemudian orang-orang yang kita dakwahi ini, mereka berdakwah lagi kepada orang lain, maka pahala juga mengalir kepada kita. Terus seperti itu jemaah sekalian. Sepanjang apa yang kita sampaikan mereka amalkan, dan mereka sampaikan lagi kepada orang lain, maka menjadi pahala yang akan terus mengalir bagi kita walaupun kita telah mati meninggalkan dunia ini. Dan mungkin terus mengalir sampai akhir umur dunia ini. Terlebih lagi di zaman sekarang. Manfaatkan jemaah sekalian. Berbagai macam kemajuan teknologi informasi, internet, medsos, itu manfaatkan untuk berdakwah. Jangan cuma sekedar main-main saja. Apalagi update-update status enggak jelas. Masalah politik, masalah orang, atau cuma sekedar lucu-lucuan. Bahkan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Jemaah sekalian, banyak yang bisa kita sebarkan, banyak kebaikan. Dan enggak harus kita bikin sendiri. Kita cari satu kajian di YouTube yang mungkin menarik untuk orang-orang awam, atau sangat penting mereka ketahui, terutama tentang pembahasan tauhid. Itu kita sebarkan dari para ulama dan para ustadz yang mengajak kepada sunnah, atau tulisan-tulisan yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Itu kita sebarkan, nggak harus kita tulis sendiri, kita ikut menyebarkan. Atau info-info kajian kita sebarkan. Dan jemaah sekalian, seharusnya kita lebih semangat lagi, karena orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, mereka juga bersemangat. Siang dan malam, mereka juga menyebarkan kebatilan mereka. Seharusnya, yang mengajak kepada kebaikan, harus lebih semangat lagi. Masya Allah, pahalanya luar biasa, besar sekali. Ini pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, ini pelajaran yang pertama, tentang pahala yang besar, yang akan kita dapatkan apabila kita menjadi sebab hidayah. Baik. Pelajaran yang kedua, hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita, dakwah yang pertama diserukan adalah dakwah tauhid. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam." Bagaimana caranya mereka masuk Islam? Mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, memahami artinya, meyakini kebenarannya, kemudian mereka amalkan dalam hidup mereka. Jadi, ini yang awal sekali didakwahkan. Ajak kepada tauhid. Kemudian setelah itu, barulah kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya, dalam hadis ini juga ada pelajaran, at-ta'lim bit-tadrij. Pengajaran itu secara bertahap. Yang utama diajarkan, yang utama didakwahkan adalah tauhid. Kemudian, yang lainnya. Walaupun di sini tidak dirinci. Namun kita sudah bahas di hadis sebelumnya, dirinci. Setelah tauhid apa? Solat. Setelah sholat, zakat. Kemudian sisanya rukun Islam yang lain. Dan seterusnya. Jadi, yang paling penting dulu diajarkan, kemudian yang penting. Dan tidak ada yang tidak penting. Semua ajaran agama itu penting. Iya. Pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini juga menunjukkan dakwah itu didahulukan daripada jihad. Didahulukan daripada jihad. Dan bahkan inilah sebenarnya tujuan jihad. Tujuan jihad itu bukan untuk menguasai satu negara. Bukan untuk membunuh manusia. Bukan untuk menebarkan teror. Justru sebaliknya, menebarkan rahmat. Itu dulu yang dikedepankan. Menebarkan rahmat. Apa artinya menebarkan rahmat? Mengajak manusia masuk Islam agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Agar mereka mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan jemaah sekalian, ini perang melawan orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Jadi, perang Khaybar itu adalah hukuman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW tidak langsung memerangi mereka. Beliau lebih mengedepankan rahmat. Beliau lebih menginginkan mereka mendapatkan hidayah daripada mati kemudian masuk neraka. Waliyadu billah. Padahal mereka ini pengkhianat yang seharusnya diberikan hukuman. Tapi Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, maju secara perlahan sampai tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Subhanallah. Inilah dakwah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, apakah langsung diperangi? Tidak juga. Ini secara umum ya, dalam berjihad. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, orang-orang kafir itu tidak juga langsung diperangi. Masih diberi pilihan yang kedua, yaitu hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Menjadi kafir dhimmi. Menjadi warga negara kaum muslimin. Dan mereka akan diberikan perlindungan oleh kaum muslimin. Apa tujuannya jemaah sekalian? Agar masih kita bisa berdakwah kepada mereka. Agar kita masih bisa berdakwah kepada mereka. Dan agar mereka melihat keadilan dan keindahan Islam. Dan juga agar mereka melihat kemuliaan dan kekuatan kaum muslimin. Jadi, itu tujuannya. Makanya, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin haram untuk dibunuh. Mereka bahkan seharusnya dilindungi dan didakwahi. Dan Nabi SAW mengingatkan, dosa besar membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Atau secara umum, orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ini dosa besar. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kita, apa yang dilakukan oleh para teroris bukanlah jihad. Membunuh orang kafir secara serampangan. Bahkan membunuh orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mengebom gereja. Bahkan membunuh wanita dan anak-anak. Dalam peperangan sekalipun, ketika perang berkecamuk, lalu kita bertemu dengan wanita dan anak-anak, tetap gak boleh dibunuh. Tetap gak boleh dibunuh. Begitu pula orang yang sudah tua. Wanita dan anak-anak yang tidak ikut memerangi. Orang tua yang tidak ikut memerangi. Bahkan para petani, para pekerja yang ikut tidak memerangi kaum muslimin. Yang tidak ikut memerangi kaum muslimin. Itu pun gak boleh dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh para teroris? Mereka bunuh semuanya dan bahkan tanpa ada usaha untuk mendakwahi. Iya. Jadi kita pun paham itu bukan ajaran Islam. Dan perlu kita ingatkan kembali, di sini ada dua golongan yang ingin merusak Islam, baik mereka sengaja atau tidak sengaja. Ketika terjadi aksi-aksi terorisme, maka muncul kelompok liberal dan yang sejenis mereka yang membenci Islam. Mereka kemudian mulai menjelek-jelekkan agama Islam dan menjelek-jelekkan syariat jihad. Padahal yang melakukan itu tidak sedang berjihad, menyelisihi syariat Islam. Bahkan yang mereka lakukan bukan sedang berjihad, walaupun mereka mengklaim jihad, tapi dimanfaatkan oleh kaum liberal untuk menjelek-jelekkan Islam, dimanfaatkan untuk musuh-musuh Islam, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjelek-jelekkan Islam dan menjelek-jelekkan syariat berjihad. Ini di satu sisi, dan di sisi lain itulah dia orang yang berjihad tapi tidak mengerti hukum syariat. Maka dalam hadis yang mulia ini juga terdapat pelajaran bagi kita, adab di dalam berjihad. Adab di dalam berjihad. Perhatikan, Nabi SAW ketika menyerang satu kaum, beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Subhanallah, didakwahi dulu. Didakwahi, diajak supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya masuk surga, daripada mengirim mereka ke neraka. Seharusnya ajak mereka masuk surga. Dan inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya seluruh makhluk itu, seluruh alam, mereka akan mendapatkan rahmat kalau mengikuti agama Islam. Ada juga sebagian orang yang menafsirkan rahmatan lil alamin berarti enggak boleh menyalah-nyalahkan agama lain. Ini kebalikannya. Justru Islam menjadi rahmat bagi seluruh makhluk ketika mereka memeluk agama Islam dan meninggalkan agama-agama yang batil. Yaitu agar mereka mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini juga menerangkan kepada kita tentang keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini tidak kita ragukan lagi. Beliau adalah khalifah kaum muslimin yang keempat. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ragukan lagi jasa-jasa besar beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau kita baca hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, mungkin kalau dikumpulkan beliau yang terbanyak, yang terbanyak hadisnya berbicara tentang keutamaan beliau. Tapi jemaah sekalian, kalau dikumpulkan seluruh hadis tentang keutamaan para sahabat, maka beliau pada akhirnya berada di nomor 4. Nomor satunya Abu Bakar, nomor 2-nya Umar, nomor 3-nya Utsman, nomor 4-nya baru Ali bin Abi Thalib. Ini kalau dikumpulkan semua hadis yang berbicara tentang keutamaan sahabat. Bahkan ulama sepakat, sampai pada kesepakatan ulama, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, yang paling afdal setelah Rasulullah SAW pada umat Islam adalah Abu Bakar. InsyaAllah ada hadisnya juga di kitab ini, akan kita bahas. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Hanya saja ada sebagian ulama menukil adanya khilaf mana yang lebih afdal antara Utsman dan Ali. Namun yang benar, sampai pada kesepakatan, yang lebih afdal adalah Utsman, kemudian Ali, sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Kalau itu sudah tidak diragukan lagi, sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat tentang urutan kekhalifahan mereka dan siapa yang berhak menjadi khalifah. Setelah Nabi SAW, maka Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, maka Umar. Setelah Umar, maka Uthman. Setelah Uthman, maka Ali bin Abi Thalib. Jadi, ini semua harus kita yakini seperti dalil-dalil yang ada tentang keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa keutamaan beliau. Apa keutamanya disebutkan di sini? Beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan hanya itu, beliau juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah pastikan beliau yang memimpin dan pasti Allah menangkan. Ini sudah dipastikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah sampaikan wahyu kepada beliau. Iya. Jadi luar biasa ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian, kalau kita sudah menggapai cinta Allah dan Rasulnya, maka tentu kita akan mendapatkan semua yang terbaik. Dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adhani la uidhannahu. Kalau aku telah mencintai seorang hamba, kata Allah, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Kemarin sudah kita singgung hadis ini di tanya jawab, maksudnya Allah berikan perlindungan kepadanya dari perbuatan maksiat dan Allah berikan hidayah kepada ketaatan. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan, pasti aku lindungi. Inilah apabila seseorang telah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana menggapai cinta Allah? Dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebesar-besarnya ittiba, mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi semua dosa kesyirikan. Kemudian di sini ada pelajaran penting juga. Hadis ini menunjukkan sebuah bantahan terhadap tuduhan orang-orang Syiah. Hadis ini menunjukkan batilnya tuduhan mereka. Apa tuduhan mereka? Katanya Ahlus Sunnah itu menyembunyikan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Padahal dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah disebutkan semuanya. Kalau memang itu hadis sahih, disebutkan oleh para ulama. Buktinya ini, di dalam kitab hadis yang paling sahih, di dalam kitab hadis yang paling sahih, padahal seandainya jemaah sekalian, bagian yang tidak ada penyebutan Allah mencintai Ali, kalau dihilangkan, mungkin kisah ini masih tetap utuh. Artinya kisah peperangan, perang Khaybar. Tapi tetap disebutkan para ulama. Walaupun mungkin bisa saja mereka menghilangkan, tapi itu bukan sifat Ahlus Sunnah. Apalagi berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi SAW tentu harus kita sampaikan, tidak boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi. Ini disebut di dalam dua kitab Ahlus Sunnah yang paling sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, akidah Syiah itu, Al-Quran mereka beda dengan Al-Quran kita. Jangankan hadis kita. Al-Quran mereka beda dengan Al-Quran kita. Dan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah, mereka tidak terima satupun. Dan mereka menuduh Al-Quran itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Na'udzubillah. Padahal Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kamilah yang menjaganya. Allah jamin Al-Qur'an ini enggak akan bisa dirubah-rubah oleh manusia kecuali Allah bangkitkan para ulama untuk menjelaskan, meluruskan. Jadi Allah jaga. Tapi mereka menuduh Al-Quran yang ada sekarang ini sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Na'udzubillah. Mereka meyakini mereka punya Al-Quran sendiri. Mereka beri nama Mushaf Fatimah. Kata mereka, 3 kali lebih besar daripada Al-Quran kita. Dan 1 huruf pun gak ada yang sama. Bagaimana mau sama? Mereka pakai bahasa Persia. Kalau ditanya mana Al-Quran itu? Nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Mana Imam Mahdinya sekarang? Lagi masuk di got. Nanti di akhir zaman, dia akan keluar. Membawa Al-Quran itu. Kalau sekarang antum lihat, ada orang Syiah memuliakan Al-Quran, atau memuliakan hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain, itu namanya sedang taqiyah. Lagi berpura-pura. Dan itu bagian dari agama mereka. Berpura-pura. Menampakkan yang tidak sebenarnya, tujuannya tentu agar diterima oleh kaum muslimin. Kalau sudah diterima, barulah mereka mulai keluarkan aslinya. Iya. Jadi, dalam hadis yang mulia ini terkandung bantahan kepada orang-orang Syiah. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat, baik secara umum maupun secara khusus. Sahabat yang disebutkan dalam hadis ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi di sini perlu kita ingatkan 2 sisi atau 2 golongan yang menyimpang dalam memuliakan para sahabat ataupun orang-orang soleh. Yang pertama, golongan yang melampaui batas, yang bersifat gulu. Mereka itulah golongan Syiah, bersifat gulu kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada keturunan beliau. Melampaui batas. Bahkan sampai pada tingkat menuhankan. Menuhankan Ali bin Abi Thalib. Menuhankan Al-Husain. Mereka berdoa kepada Ali. Mereka berdoa kepada Al-Husain. Mereka mengharap pertolongan dari Ali dan Al-Husain dan keturunan mereka. Bahkan mereka meyakini Ali dan keturunannya yang 12 orang itu tahu perkara gaib. Ada 12, mulai dari Ali sampai keturunannya ke-12. Itu mereka meyakini tahu perkara gaib. Jadi mereka sudah menuhankan, sudah menduakan Allah dengan orang-orang soleh tersebut. Jadi ini melampaui batas. Dan jemaah sekalian, As-Suyuti rahimahullah dalam Tarikhul Khulafa beliau menyebutkan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah ada orang yang bersikap gulu kepada beliau. Maka apa yang beliau lakukan kepada mereka? Orang yang berkata Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, mereka diberikan hukuman oleh Ali dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Cambukan kepada pendusta. Jadi ini di masa Ali berkuasa, ketika beliau menjadi khalifah. Orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dicambuk oleh beliau 80 kali cambukan. Jadi bukan lantas beliau senang diperlakukan begitu. Beliau malah marah, karena kenyataannya enggak begitu. Kenyataannya tidak seperti itu. Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada beliau. Iya. Kemudian, orang yang mengatakan beliau adalah Tuhan mereka, sesembahan mereka, apa yang Ali lakukan kepada mereka? Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menasihati, jangan sampai dibakar. Dikasih hukuman mati tapi jangan dibakar. Tapi Ali karena ingin memberikan hukuman yang keras sekali, beliau tetap membakar mereka. Apa yang terjadi jemaah sekalian ketika mereka dibakar? Bukannya taubat, mereka malah mengatakan berarti dia tuh betul-betul Tuhan. Karena yang membakar dengan api, yang mengazab dengan api hanya Tuhan. Subhanallah. Bukannya sadar, bukannya taubat, tambah sesat. Begitulah, sudah di akhir hayat, orang sesat, Allah hukum lagi dengan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Jadi ini yang golongan yang pertama, golongan Syiah. Golongan yang kedua, yang bersikap sebaliknya, menghina, melecehkan dan meremehkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah juga ada di situ. Karena mereka bahkan mengkafirkan, bukan hanya memusuhi, bahkan mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Begitu pula golongan Khawarij yang memusuhi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan para sahabat dan memerangi para sahabat. Dan sampai di masa-masa kita ini masih ada segelintir orang yang menghina para sahabat, memusuhi para sahabat, membenci para sahabat. Walau enggak semua sahabat. Di antara yang banyak mereka benci adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa membenci Muawiyah? Ini ajaran Syiah, karena Muawiyah berperang dengan Ali. Maka jemaah sekalian, bacalah kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau jelaskan di situ bagaimana menyikapi peperangan di antara para sahabat. Intinya adalah kita tetap harus memuliakan dan menjaga lisan kita terhadap para sahabat. Walaupun kita meyakini Ali yang benar, Muawiyah salah, tapi enggak boleh kita mencela Muawiyah. Muawiyah itu penulis wahyu. Setiap kita baca Al-Quran sekarang, Muawiyah dapat pahala. Makanya kita enggak boleh mencela sahabat. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Beliau bersabda, La tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencaci sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan para sahabatku, tidak pula separuhnya. Subhanallah, enggak ada apa-apanya amalan kita dibandingkan amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kedua. Amalan mereka bagaikan lautan, sehingga kalau mereka punya kesalahan, pastilah sudah tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan. Jadi enggak boleh kita mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dulu dijadikan dan sampai hari ini juga kita kalau mau mengenal orang sesat, salah satunya lihat sikapnya kepada para sahabat. Kalau mereka mencela Muawiyah, itu tanda orang sesat. Iya, atau sebaliknya mencela Ali, itu tanda orang sesat. Siapa lagi sahabat yang paling banyak mereka cela? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Sebenarnya tujuannya bukan Abu Hurairah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Siapa tadi menjawab? Ya, angkat tangan cuma yang mau jawab. Hah? Untuk? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada hadiah, Pak. Silakan. Dapat hadiah, dua aja sekalian. Tujuan mereka sebenarnya bukan Abu Hurairah. Yang ingin mereka cela adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah sudah dijatuhkan kredibilitasnya, maka semua yang dia riwayatkan tidak boleh diambil lagi. Bayangkan 5000 lebih hadis. Dan hampir semua atau sangat banyak ibadah kita itu dari hadis Abu Hurairah. Ya. Banyak ibadah yang kita enggak boleh lakukan lagi karena Abu Hurairah yang meriwayatkan. Sebenarnya itu tujuan mereka. Secara umum itu tujuan mereka mencela sahabat. Dan kalau sahabat semuanya sudah tercela, bukan hanya hadis, Al-Quran juga enggak bisa kita pakai. Karena diriwayatkan Al-Quran, memang siapa yang meriwayatkan kepada kita? Sahabat kan. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya terus sampai hari ini. Jadi itu tujuan mereka. Maka di sini ada dua sisi. Orang yang berlebih-lebihan dalam memuliakan sebagian sahabat seperti orang Syiah, dan sebaliknya orang yang membenci para sahabat seperti Khawarij dan orang-orang orientalis di masa sekarang. Ya, begitu pula liberal. Jadi ada beberapa buku orientalis dan buku-buku orang liberal itu mencela Abu Hurairah. Tujuannya itu untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini manhaj ahlu sunnah dalam menyikapi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita harus tetap memuliakan dan mendoakan kebaikan serta tidak boleh mencelah seorang sahabat Nabi SAW. Ini generasi betul-betul spesial. Allah tidak mungkin memberikan kepada Nabi SAW nabinya yang terbaik, bahkan makhluknya yang paling mulia, kecuali orang-orang yang paling mulia. Enggak mungkin. Ini makhluk yang paling mulia. Tidak mungkin Allah jadikan sebagai teman-teman beliau, kecuali juga hamba-hamba yang terbaik. Makanya Allah tegaskan keridhaan Allah kepada mereka. Surat At-Taubah ayat ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Iya. Yeah. Pelajaran berikutnya dalam hadis ini terkandung penetapan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Annallaha yuhibbu wa yuhab. Bahwasanya Allah mencintai dan dicintai. Ini termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat al-mahabbah. Padahal makhluk juga punya, makhluk punya tidak sifat cinta? Punya kan? Allah juga punya sifat cinta. Tapi tentu tidak sama mencintainya Allah dan mencintainya makhluk. Dan seluruh sifat-sifat Allah mengimaninya dengan dua rukun. Yang pertama adalah al-itsbat, penetapan sifat itu. Tidak boleh kita melakukan ta'til atau tahrif terhadapnya. Kemudian yang kedua adalah nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan. Menafikan adanya penyerupaan. Ini sederhana jemaah sekalian. Ini manhaj Al-Quran. Manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu enggak ribet dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama penetapan, yaitu kita imani semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak serupakan dengan sifat makhluk. Selesai sudah. Sederhana sekali beriman ini. Tapi golongan-golongan sesat, mereka bikin banyak penakwilan, mereka bikin pembatasan-pembatasan, dan akhirnya menyesatkan umat. Ini sifat mahabbah. Saya mau tanya, saya lupa sifat 20 itu. Ada gak sifat mahabbah di situ? Gak ada ya? Sudah lama belajar di SD. Lupa. Gak ada sifat mahabbah di situ. Iya. Padahal ini hadis jelas. Dan dalam Al-Quran sangat banyak. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu menyucikan diri. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan sifat mahabbah, mencintai bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya pembatasan sifat 20 itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Nah, lebih aneh lagi, mereka yang mendakwahkan akidah ini mengklaim pengikut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak pernah mengajarkan begitu. Kenapa enggak ikut akidah Syafi'iyah? Kenapa ikut akidah Asy'ariyah? Dan yang lebih parah lagi, itu akidah Asy'ariyah yang lama. Akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang lama. Ketika beliau masih terpengaruh pemahaman Mu'tazilah. Bukan setelah beliau rujuk kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan mereka mengklaim itu sebagai akidah Ahlus Sunnah. Padahal tidak ada dalilnya, pembatasan. Sifat Allah hanya ada 20. Iya. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga terkandung kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itu termasuk ibadah yang sangat agung. Insyaallah ada babnya tersendiri, akan kita bahas bab tentang ibadah mencintai Allah dan Rasulnya. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan dua tanda kenabian Rasulullah SAW. Ada dua tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukti kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Yang pertama, pengabaran tentang berita gaib. Beliau telah menegaskan, besok Allah akan memenangkan pasukan ini dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Beliau sudah pastikan. Kenapa beliau pastikan? Karena sudah dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak mungkin tahu kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata terjadi seperti apa yang beliau katakan. Kaum muslimin memenangkan perang Khaybar. Dan jemaah sekalian, Allah juga telah menegaskan dalam surat Al-Jin bahwasanya hanya para nabi dan rasul yang Allah beritahukan berita gaib seperti ini. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang telah diridhoi. Oleh karena itu, kalau ada orang bukan nabi, bukan rasul, lalu sok mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka dia adalah pendusta besar. Dia adalah pendusta besar. Dan itulah yang namanya dukun. Enggak peduli orang panggil dia kiai, atau ustad, atau paranormal, atau anak indigo, atau orang yang punya indera keenam. Kalau dia sok tahu berita masa depan, atau apa yang akan terjadi besok, maka dia adalah dalam syariat disebut kahin au arraf, dukun atau tukang ramal. Mempercayai mereka adalah kekafiran. Padahal Nabi SAW saja tidak tahu perkara gaib kecuali Allah berikan wahyu kepada beliau. Maka ini tanda kenabian beliau. Beliau betul-betul seorang nabi. Hadis ini lebih menguatkan kita bahwa Nabi SAW betul-betul utusan Allah. Buktinya beliau sampaikan berita gaib dan terjadi seperti apa yang beliau katakan. Karena beliau betul-betul menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tanda yang kedua, beliau Allah berikan mukjizat meludahi mata Ali bin Abi Thalib, mendoakannya sembuh seketika itu juga seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Subhanallah. Pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan semangat sahabat terhadap kebaikan. Karena malam itu mereka penasaran. Mereka berdiskusi, mereka tenggelam dalam pembicaraan. Kira-kira siapa besok yang akan diberikan kesempatan memimpin pasukan jihad dan memenangkan pertempuran. Ini menunjukkan semangat mereka kepada kebaikan. Ketika masuk waktu pagi, semuanya bersegera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Ali yang sedang sakit. Semua yang sehat datang ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat dalam kebaikan dan dalam berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, mungkin muncul di sini pertanyaan, apakah sahabat berambisi menjadi pemimpin? Apakah itu sifat para sahabat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sahabat tidak berambisi menjadi pemimpin. Ini sifat umumnya para sahabat. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin." Aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin kecuali hari itu saja. Kecuali hari ini menjadi pemimpin peperangan, menjadi panglima perang. Sahabat enggak mau jadi pejabat. Enggak mau jadi pemimpin, enggak mau jadi panglima. Enggak mau jadi jenderal sebagai pemimpin. Kecuali hari ini. Kenapa hari ini diperkecualikan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memastikan yang memimpin adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia pasti sukses dalam memimpin. Itu yang membuat mereka berambisi. Jadi bukan ambisi kepada jabatan dunia, tidak. Tapi kepada pertolongan Allah yang sudah dipastikan. Adapun sekarang, seandainya kita mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi presiden, Kita gak bisa pastikan. Kita akan ditolong, kita akan sukses atau tidak. Maka, sebagaimana para sahabat, mereka tidak berambisi, kita pun seharusnya demikian. Dan itulah pesan Nabi SAW kepada kita. Dalam hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tas'alil imaratah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha." Jangan kamu meminta jabatan. Karena kamu kalau mendapatkan jabatan itu dengan sebab meminta-minta atau mengharapkan atau berambisi, maka akan dibiarkan kepadamu. Maksudnya Allah tidak akan tolong. Tapi kalau kamu dapatkan jabatan itu tanpa memintanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Subhanallah jemaah sekalian, ini rahasia orang ditolong dalam menjabat. Jangan dia minta jabatan. Meminta saja dilarang, apalagi berambisi. Sekarang bukan berambisi, bukan meminta lagi, bukan sekedar berambisi, mengemis. Mengemis minta jabatan dan melakukan segala cara walaupun haram. Menyogok, melakukan serangan fajar. Tahu serangan fajarnya? Ini enggak boleh, haram hukumnya. Enggak boleh kita ambil dan haram dia melakukannya. Iya. Jadi maksud hadis ini bukan para sahabat menginginkan jabatan, tidak. Tapi yang mereka inginkan adalah kepastian yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Orangnya mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan Allah akan berikan pertolongan dia dalam memimpin pasukan. Baik. Pelajaran berikutnya. Hadis ini menunjukkan seseorang apabila masuk Islam, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Makanya Nabi SAW berpesan kepada Ali, ajak mereka masuk Islam dan kabarkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam Islam. Dan di sini juga ada pelajaran, hendaklah kita sampaikan secara global apa saja kewajiban-kewajiban itu. Paling tidak rukun Islam yang lima. Paling tidak rukun Islam yang lima. Apa hikmahnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena agar dia memahami orang yang mau masuk Islam ini, inilah yang harus dia lakukan setelah Islam. Jangan sampai dia masuk Islam, lalu dia baru tahu, oh ternyata ini kewajibannya, dan dia merasa berat, lalu dia keluar lagi. Kalau dia tadinya belum masuk Islam, dia masih diberi kesempatan menjadi kafir dhimmi. Tapi kalau dia sudah masuk Islam dan dia murtad lagi, hukumannya hukuman mati. Jadi itu hikmahnya kata beliau. Kita beritahukan kepadanya paling tidak secara global. Namun alhamdulillah orang-orang yang masuk Islam pada umumnya memang karena sudah paham sebagai muslim dia harus mengamalkan kewajiban-kewajiban dan mengerti keindahan syariat Islam, itu semuanya untuk kemaslahatan. Ya. Apalagi pertama masuk Islam kan harus disunat juga. Ya. Ada yang takut disunat, ya. Dan kalau dia masih takut jangan dipaksa. Ya. Biarkan dulu. Biarkan dia belajar terlebih dahulu. Yang penting sudah kasih tahu dulu. Ya. Baik. Pelajaran berikutnya. Di dalam hadis ini juga terdapat penetapan keimanan terhadap takdir Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla menakdirkan apa yang dia kehendaki. Walaupun makhluk tidak menghendaki. Buktinya apa? Allah Azza wa Jalla menetapkan bendera kepemimpinan perang itu bukan kepada orang-orang yang mengharapkan. Malah yang tidak mengharapkan dia yang dapat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau sedang sakit. Beliau sedang sakit. Maka beliau tidak mengharapkan. Maka di sini terkandung keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Pelajaran berikutnya tadi terluput terkait dengan dakwah. Dalam hadis ini juga terkandung ad-da'watu bitafsil. Berdakwah itu hendaklah dengan perincian. Maksudnya berdakwah itu bukan hanya secara global, tapi juga harus dirinci. Walaupun merinci di sini tentu harus dengan bertahap. Harus dengan bertahap. Jadi kita ajak mereka masuk Islam, kemudian kita ajarkan sholat, sholat yang benar itu bagaimana, dan seterusnya. Inilah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat meriwayatkan kepada kita semua yang mereka terima, yang diajarkan kepada mereka, untuk diajarkan kepada seluruh kaum muslimin. Hadis ini juga menunjukkan ahlul kitab itu berada di atas kebatilan. Karena hadis ini adalah cerita tentang peperangan terhadap ahlul kitab. Dalam hal ini adalah orang Yahudi. Maka mereka berada di atas kebatilan. Oleh karena itu termasuk kekufuran. Kalau ada yang mengatakan semua agama samawi yang menerima kitab dari langit itu adalah benar, maka itu termasuk kekufuran. Kalau seandainya mereka benar, enggak perlu Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Karena mereka dalam keadaan batil. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting lagi. Hadis ini menunjukkan mahalnya hidayah. Dari mana kita bisa petik pelajaran ini? Karena orang-orang Yahudi, mereka ini orang-orang yang tahu kebenaran. Tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Karena mereka sendiri berpaling dari hidayah. Dan jemaah sekalian, mengapa orang-orang Yahudi itu, mereka sudah berada di kota Madinah dan sekitarnya sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka membaca dalam Taurat, Nabi akhir zaman akan berhijrah ke kota Madinah. Ini rahasianya. Mengapa ada banyak orang Yahudi di kota Madinah dan sekitarnya? Karena mereka memang menantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mengancam bangsa Arab. Ketika terjadi peperangan di masa sebelum Nabi SAW datang, mereka selalu mengancam bangsa Arab. Tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersama beliau dan kalian pasti dikalahkan. Itu keyakinan mereka. Tetapi faktanya, ketika Nabi SAW datang, malah orang-orang Arab yang mereka ancam-ancam ini yang justru beriman kepada beliau. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, bukan dia yang kami maksudkan. Padahal Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Begitu hebatnya pengenalan mereka terhadap Nabi SAW, seperti mengenal anak mereka sendiri. Orang tua gak mungkin salah kan? Sama anaknya sendiri. Jadi, inilah Yahudi. Punya ilmu, tapi tidak mau mereka amalkan. Maka dengan sebab itulah Allah menyesatkan mereka. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ini diantara sebab orang tersesat, punya ilmu tidak dia amalkan. Maka Allah sesatkan mereka. Iya. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah. Dan apa sebabnya mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW? Karena juga ada sifat hasad. Sebab ternyata Nabi akhir zaman bukan dari bangsa mereka. Jadi mereka mengira Nabi akhir zaman itu dari Yahudi lagi. Ternyata sudah tidak. Sebab mereka tidak mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka Allah sesatkan, Allah cabut nikmat hidayah tersebut. Maka hati-hati, ini sifat hasad. Sifatnya orang-orang Yahudi, sifat iri hati dan dengki. Ini sifatnya Yahudi, tidak sepantasnya dimiliki oleh umat Islam. Pelajaran yang terakhir jemaah sekalian, sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu membatasi kita. Pelajaran yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, juga akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dari mana ulama menyebutkan pelajaran ini? Karena pengepungan perang Khaybar itu luar biasa. Luar biasa kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Para ahli sejarah menyebutkan itu sampai satu bulan. Sampai satu bulan baru kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran Khaybar. Jadi di sini juga ada pelajaran tentang kesabaran dan keyakinan terhadap janji Allah sampai akhirnya Allah mendatangkan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillah. Di tempat kita solat imamnya menggunakan kunut. Apa kita juga pakai kunut atau tangannya diam saja? Baik. Jemaah sekalian, pertama saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, perbedaan pendapat ulama dalam masalah kunut ini ternyata tidak menyebabkan para ulama saling menyesatkan. Maka kita pun mencontoh para ulama. Jadi, kalau kita memilih satu pendapat dalam masalah kunut ini, itu tidak sampai kita menyesatkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena belum pernah saya dengarkan para ulama ahlus sunnah menyesatkan atau mengatakan seorang itu ahlul bid'ah, sesat, ketika dia memilih salah satu pendapat terkait dengan kunut. Yang memilih itu disyariatkan di solat subuh, tidak menyesatkan yang tidak memilihnya, begitu pula sebaliknya. Maka sangat aneh. Sangat aneh kalau sesama ahlu sunnah malah saling merendahkan atau menyindir-nyindir gara-gara masalah kunut ini, merenggangkan ukhuwah dan lain-lain. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin menukil jawaban. Jawaban Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, imam besar ahlu sunnah di abad ini. Nanti antum bisa rujuk kepada fatwa beliau. Maka beliau mengatakan ketika ditanya pertanyaan yang sama, kalau kita mau ikut kunut dan mengangkat tangan, kata beliau tidak apa-apa. Kata beliau tidak apa-apa. Tapi beliau mengatakan, walaupun sebenarnya kunut subuh dilakukan terus-menerus adalah khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Kunut subuh dilakukan secara terus-menerus. Karena yang ada dalam kunut solat lima waktu adalah kunut nazilah. Ketika terjadi nazilah, apa itu nazilah? Nazilah itu musibah yang menimpa umat Islam akibat dari serangan orang-orang kafir. Itu maknanya. Nabi SAW dulu kunut, tapi tidak terus-menerus. Hanya ketika umat Islam diserang oleh orang-orang kafir dan menimbulkan korban jiwa. Iya. Adapun kunut subuh terus-menerus, kata beliau, itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan, kalau kita ikut kunut, tidak apa-apa. Boleh. Apalagi kalau antum di satu tempat, antum gak ikut kunut, dibilang sesat. Berarti ada kebutuhan untuk menghindari fitnah. Iya. Berarti juga gak sampai harus. Karena beliau hanya mengatakan tidak apa-apa. Beliau gak mengatakan wajib. Oleh karena itu di sini ada kelapangan. Dalam masalah ini ada kelapangan, begitu yang dipahami oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jadi kalau antum mau salahkan, jangan salahkan saya. Ini jalan cari selamat. Ya. Salahkan Syekh Ibnu Baz. Kalau sholat subuh dan jumat, lebih baik duduk iftirash atau tahiyat akhir. Tawarruk. Ini juga termasuk khilaf di kalangan para ulama. Yang saya pilih insyaallah, yang saya ikuti, yang lebih kuat adalah duduk iftirash. Kalau sholatnya dua rakaat, seperti subuh, jumat, atau sholat sunnah dua rakaat, maka tahiyat akhirnya dengan iftirash. Ada banyak hadis, hadis Abu Wa'il, hadis Abu Hurairah, dan lain-lain. Duduk iftirash. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, begitu pula Syekh Ibn Utsaimin, dan sebelumnya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Bagaimana pendirian Ahlus Sunnah di tahun politik? Jemaah sekalian, pertama, enggak ada yang berubah. Mau tahun politik, tahun biasa, sama saja. Tidak ada yang berubah. Yang jomblo, hendaklah segera nikah. Ya. Yang mau nambah lagi, silakan. Ya. Jadi belum berubah. Masih sesuai perencanaan. Tapi yang ingin saya ingatkan, jalan Ahlus Sunnah dalam memperbaiki umat ini tidak ada yang berubah. Tidak akan berubah sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Jalan Ahlus Sunnah dalam memperbaiki umat. Bukan terjun kepada politik. Bukan terjun ke dunia politik. Tapi ilmu, amal, dan dakwah. Ilmu, amal, dan dakwah. Untuk merealisasikan tauhid dan sunnah. Dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Untuk memperbaiki dan menjayakan umat ini. Dan membawa negara kita kepada yang lebih baik. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ilmu, amal, dan dakwah. Ilmu apa yang dipelajari? Tauhid dan sunnah. Itu yang kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Sampai Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada jalan yang lain. Kecuali satu ini. Siapa yang menempuh jalan yang lain, dengan itu dia mengira untuk menjayakan umat, dia tidak akan berhasil. Dia tidak akan sukses. Sebagaimana yang Allah telah tetapkan jalan ini, di antaranya di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang yang punya dua kriteria. Kepada orang-orang yang punya dua kriteria, iman dan amal soleh. Apa itu iman? Mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Semua permasalahan akidah. Dan yang paling tingginya adalah tauhid. Dan menghindari semua kesyirikan serta kekufuran dan akidah-akidah yang menyimpang. Ini namanya iman. Puncak keimanan adalah tauhid. Memurnikan ibadahnya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan dan kekufuran, dosa-dosa yang bisa membatalkan keimanan. Yang kedua, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka yang punya dua inilah Allah berjanji. Apa janji Allah? Ada tiga. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Perhatikanlah, kekuasaan itu bukan tujuan yang hendak kita kejar. Tapi yang hendak kita kejar dan kita targetkan adalah tauhid dan sunnah. Ditegakkan, barulah Allah berikan anugerah kekuasaan. Jadi kalau siapa yang dakwahnya, perjuangannya untuk mengejar kekuasaan, dia telah salah jalan. Dia telah salah jalan. Kemudian yang kedua, walayumakkinanna lahum dinahum alladzirtada lahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan jadikan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka menjadi kuat. Allah kuatkan, Allah berikan pertolongan untuk menegakkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Untuk menerapkan syariat Islam. Siapa ingin melihat syariat Islam tegak di muka bumi, ini dia jalannya. Tegakkan dulu iman dan amal soleh dalam dirinya dan pada orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, walayubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Musuh-musuh mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Apa gunanya kita punya kuasa tapi digerogoti terus oleh musuh, dan akhirnya mereka bisa dapat lagi kekuasaan itu. Lepas lagi dari tangan kita. Karena Allah tidak berikan pertolongan kepada kita. Atau kita hanya berkuasa 5 tahun, diambil lagi oleh musuh. Karena Allah tidak berikan pertolongan kepada kita. Maka ini kunci meraih pertolongan Allah. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Ini dia kunci utamanya. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Mereka tetap beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Bagaimana mungkin kita sibuk dengan urusan politik, padahal kesyirikan di sekitar kita merajalela. Itu kesyirikan, belum lagi yang lain-lain. Perbuatan bid'ah dan maksiat merajalela. Subhanallah. Banyak yang bisa kita lakukan jemaah sekalian untuk menjayakan agama Islam. Dan jangan kita berpikir kejayaan itu harus kita lihat dalam hidup kita. Mungkin kita enggak melihatnya, tapi anak cucu kita. Maka ini yang harus kita lakukan. Ilmu, amal, dan dakwah untuk menegakkan tauhid dan sunnah. Yang kedua, bertobat. Kita mengharapkan pemimpin yang baik. Kalau kita enggak tobat dan tidak mengajak masyarakat bertobat, maka tidak mungkin kita dapatkan pemimpin yang baik. Karena Allah sudah ingatkan, pemimpin itu sesuai dengan keadaan kita. Surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim, atas atau karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ini salah satu cara Allah mengazab masyarakat yang zalim. Allah timpakan untuk mereka pemimpin yang zalim. Maka tidak ada solusinya kecuali bertobat. Ini saya bicara secara umum. Dimanapun negeri kaum muslimin, kalau Allah timpakan pemimpin yang zalim, yang mereka harusnya lakukan adalah bertobat. Ketika Al-Hajjaj menjadi gubernur, luar biasa kezalimannya. Umat Islam, masyarakat datang kepada Al-Hasan Al-Basri, minta fatwa. Tinggal tunggu fatwa beliau, mereka akan memberontak, melengserkan dia. Maka apa kata beliau? Sesungguhnya Al-Hajjaj itu azab Allah atas kalian, dan azab Allah tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan kalian. Tidak mungkin jemaah sekalian. Kita mau susun kekuatan politik untuk menghadapi azab Allah? Tidak mungkin. Kita mau kuatkan ekonomi kita untuk menghadapi azab Allah? Enggak mungkin. Kita mau kuatkan media kita, medsos kita, kita bentuk cyber army untuk melawan azab Allah? Enggak mungkin. Enggak ada jalannya kecuali tobat. Kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada ketakwaan. Enggak ada caranya, enggak ada jalannya. Kemudian yang ketiga, perlu saya ingatkan jemaah sekalian, seperti sudah saya ingatkan di pertemuan sebelumnya, pembicaraan politik itu pembicaraan besar. Urusan besar. seharusnya kita serahkan kepada ahlinya. Jangan ikut-ikutan. Orang-orang yang berbicara politik padahal dia bukan ahlinya, dia tidak berhak. Yang berhak itu adalah ulama dan umara. Bahkan bukan sembarang ulama. Ulama yang memiliki kedalaman ilmunya. Dan maksud ulama di sini, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ulama demo. Ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang Allah telah ingatkan. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksudnya mencakup semua berita terkait dengan urusan orang banyak, termasuk urusan politik kan, urusan orang banyak, apalagi terkait dengan keamanan dan ketakutan. Maka Allah celah mereka dalam ayat ini. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri mencakup ulama dan umara. La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum. Maka orang yang menginginkan kebenaran, mereka akan mendapatkan dari ulil amri tersebut. Baik, ini jemaah sekalian yang ingin saya ingatkan di musim-musim orang lagi heboh berbicara tentang politik. Wallahu alam. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz, bagaimana nafkah anak istrinya? Bagaimana pendidikan agama anak-anak istrinya? Memang dalam hadis itu tidak disebutkan, tapi kebiasaan para sahabat dulu, kalau mereka pindah kampung, pindah tempat tinggal, mereka bawa anak istri mereka. Mu'adz ini kan penugasan dia. Pindah tempat tinggalnya, bukan lagi di Madinah, pindah ke Yaman. Jadi umumnya mereka bawa anak istrinya. Jadi tidak ditinggal. Walaupun dalam hadis itu tidak disebutkan, ini hanya umumnya saja, wallahu alam. Yang jelas, Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan hak setiap yang punya hak atas kita. Dan salah besar kalau kita memperhatikan hak orang lain yang bukan keluarga, lalu kita malah abaikan hak keluarga. Justru keluarga yang lebih berhak atas kita daripada tetangga, daripada orang lain. Justru keluarga lebih berhak. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi, salah besar kalau kita ngajarin orang lain, keluarga sendiri tidak kita ajarkan. Atau kita pergi mengajar, berdakwah, atau kegiatan sosial untuk orang lain, tapi keluarga kita malah kita abaikan. Justru keluarga yang lebih berhak atas kita. Dan ini kaidah. Setiap perbuatan baik kepada orang lain, maka keluarga lebih berhak. Dan kita akan dapat dua pahala. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, hanya dapat satu pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada keluarga, dapat pahala sedekah dan pahala menjaga hubungan silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Hubungan keluarga. Itu maksud silaturahmi, hubungan keluarga. Iya. Terlilit hutang, apakah ujian atau musibah? Lalu bagaimana solusinya? Terlilit hutang berarti kesulitan. Kesulitan hidup. Kesulitan hidup bisa jadi ujian, bisa jadi musibah. Ujian bagi orang-orang baik, musibah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Tapi jemaah sekalian, selama dia muslim, apakah itu ujian atau hukuman, tetap menghapus dosa. Jadi gak ada bedanya. Orang muslim yang kena musibah, apakah musibah itu berupa ujian ataukah hukuman terhadapnya? Dua-duanya penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukata yushakuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil menusuk dirinya. Subhanallah. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menyikapi musibah tersebut. Hendaklah kita bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, berdoa, dan bersabar. Di sini ditanyakan bagaimana solusinya. Itulah solusinya. Pertama sabar, taubat kepada Allah, kemudian berusaha bayar hutangnya. Dan Allah berjanji melalui lisan Rasulnya. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, atau riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha amwalahum yuridu itlafaha atlafahullah." Siapa yang berhutang kepada manusia dan dia ingin membayar, maka Allah akan menolongnya. Tapi siapa yang tidak ingin membayar, maka Allah tidak akan menolongnya. Jadi, pertama keinginan membayar dulu, kemudian usaha, maka insya Allah itu sebab Allah menolong kita. Kemudian doa, baik doa umum maupun doa khusus. Doa umum minta kemudahan dalam hidup, maupun doa khusus supaya mudah bayar utang. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah doa. Dengan doa itu insya Allah kita bisa bayar utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Doa singkat. Hafalkan doa ini. Kalau enggak hafal sekarang, lihat di buku doa-doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan halalmu dari yang harammu. Wa agnini bifadlika amman siwak. Dan berikan aku kecukupan dari anugerahmu, sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Subhanallah, ini doa penyandaran kepada Allah. Dan hati kita hendaklah sesuai dengan doa kita. Setiap doa mengandung penyandaran diri kepada Allah. Itulah yang kita lakukan dalam hati kita. Bukan sekedar baca, tapi hati kita juga menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi doa yang lain. Di antaranya ini dalam hadis lebih sahih lagi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal magram. Ini lebih singkat lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal magram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Iya. Jadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, mohon maaf masih banyak pertanyaan. Sudah lewat 9:30. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.